Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. إخوانا في الدين وأخوات في الله جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله جميعا. الله سبحانه وتعالى sebagai pencipta kita yang telah mengangkat salah satu hambanya sebagai Rasul, menjelaskan berbagai macam syariat-syariat yang telah ia turunkan, yang telah ia syariatkan. Ternyata di sana Allah pun telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, sebagaimana sebuah hadis yang datang barakallahu fikum dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim. Di dalam hadis ini barakallahu fikum Allah menjelaskan tentang semua hal yang telah Allah syariatkan kepada kita semua. Di dalam Al-Qur'an ia menyebutkan bahwa dirinya mengharamkan sesuatu, dirinya menghalalkan sesuatu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu wasallam dalam hadis tersebut, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Innal halala bayyin, sesungguhnya hal-hal yang halal, halal untuk kita lakukan, halal untuk kita ucapkan, halal untuk kita makan, itu bayyin, sesuatu sudah jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram pun juga demikian. Haram untuk kita lakukan, haram untuk kita ucapkan, haram untuk kita makan, dan semuanya itu sudah bayyin, jelas perkaranya. Barakallahu fikum. Sebagai bukti bahwa perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, maka Rasulullah SAW menyebutkan berbagai macam contoh-contoh tentang apa yang halal dan apa yang haram. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menyebutkan banyak hal, mana yang halal dan mana yang haram. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini barakallahu fikum adalah sebuah hadis yang datang dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim. Dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram, tepatnya pada pembahasan Al-Birr Wasilah. Pembahasan tentang apa itu kebaikan dan apa itu menyambung tali silaturahmi. Kata beliau rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, innallaha harrama alaikum, sungguh Allah telah haramkan kepada kalian. Artinya hal itu sudah tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengharamkan hal tadi. Yang pertama barakallahu fikum, uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Barakallahu fikum, di dalam kaidah-kaidah fikhiyah, di dalam bab masalah tafsir, masalah usul, kita akan dapati satu kaidah bahwa sebuah ayat ataupun hadis terkadang memiliki mafhum mukhallafa, pemahaman sebaliknya. Jadi kalau dikatakan ini halal, sebaliknya apa? Haram. Kalau ini haram, sebaliknya apa? Halal. Ukhuwatul ummahat, barakallahu fikum, yang pertama kata Rasulullah SAW, bahwa Allah melarang kita sebagai anak untuk durhaka kepada ibu. Berarti sebaliknya adalah apa? Yang diwajibkan kepada kita berbakti kepada mereka. Durhaka kepada ibu, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Namun jangan sampai disalahartikan, di sini disebutkan al-ummahat, ibu saja. Berarti boleh enggak durhaka kepada bapak? Hah? Juga tidak diperbolehkan. Tetapi mengapa Rasulullah SAW di sini menyebutkan al-ummahat saja, ibu saja? Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kepada siapakah aku harus berbuat baik, Rasulullah SAW menjawab 3 kali pertanyaan itu dengan 1 jawaban. Apa itu? Ibumu. Kepada siapakah aku harus berbuat baik, wahai Rasul? Kepada ibumu. Terus kepada siapa, wahai Rasul? Kepada ibumu. Terus kepada siapa, wahai Rasul? Kepada ibumu. 3 kali disebutkan. Pada hadis yang lain disebutkan 3 kali. Pada hadis ini disebutkan larangan untuk durhaka kepada seorang ibu. Dijelaskan oleh para ulama, barakallahu fikum, di antara maknanya adalah bukan menunjukkan bahwa hak ibu itu lebih besar daripada hak bapak. Tetap, hak ibu dan hak bapak itu sama sebagai orang tua. Kita tidak boleh durhaka kepada mereka dan kita harus berbakti kepada mereka. Namun mengapa penyebutan ibu lebih dikedepankan dan dalam masalah uquq, berdurhaka, juga ibu yang disebutkan? Dikarenakan yang pertama, seorang ibu itu lebih mudah untuk sedih dan sakit hati. Seorang wanita lebih mudah untuk apa? Sedih, tersinggung, dan sakit hati. Yang kedua, seorang anak lebih seringnya berani kepada ibu daripada kepada bapak. Karena itu dikedepankan kalimat al-um. Ibu. Kepada siapa aku harus berbuat baik, wahai Rasul? Kepada ibumu. Kenapa harus kepada ibuku yang pertama kali? Karena seorang anak lebih seringnya itu durhaka kepada ibu. Kalau bicara membentak, lebih sering membentak kepada siapa? Ibu. Kalau bicara barakallahu fikum menolak perintah, lebih sering menolak perintahnya siapa? Ibu. Terus seperti itu. Oleh karena itu, ibu itu betul-betul harus apa? Diperhatikan. Sampai-sampai barakallahu fikum, ada seorang Yamani yang dia apa? Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dengan menggendong ibunya. Menggendong ibunya. Sampai-sampai ungkapan Yamani ini barakallahu fikum, seorang tabi'in, sang ibu ini ketika digendong betul-betul tidak merasa terganggu. Artinya betul-betul nyaman. Padahal barakallahu fikum, yang namanya tawaf kan lumayan. Sudah namanya apa namanya? Berdesak-desakan. Kemudian juga barakallahu fikum panas. Ternyata menggendongnya betul-betul digendong dengan apa? Sangat nyaman. Setelah selesai tawaf, orang ini bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Apakah aku telah membalas semua kebaikan ibuku? Semua kebaikan ibuku apakah telah terbalas dengan apa yang aku lakukan? Membantu sang ibu tadi tawaf dengan digendong. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? La. Wala bizafratin wahida. Ya enggaklah. Jangankan membalas, zafrah wahida, satu tarikan nafas yang dilakukan oleh ibumu dalam upaya mengeluarkanmu dari rahimnya, itu juga belum terbalas. Belum apa? Terbalas. Padahal barakallahu fikum, seorang wanita ketika hendak melahirkan bayinya, berapa kali dia narik nafas untuk apa? Berupaya untuk apa, mah? Mengeluarkannya. berulang kali barakallahu fikum. Ternyata satu aja belum terbalas. Menunjukkan hak ibu itu sangat sangat besar. Jangan sampai barakallahu fikum kita semua sebagai seorang anak kemudian menyepelekan siapa? Ibu, ibu kita. Kalau mereka sudah meninggal, jadilah anak yang berbakti kepada mereka dengan mendoakannya. Waladun salih yada'ulahu. Putra atau putri yang salih yang mendoakan keduanya. Barakallahu fikum. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah uquqal ummahat. Yang kedua barakallahu fikum, wa'dal banat. Dan mengubur hidup-hidup al-banat, anak-anak wanita. Anak perempuan barakallahu fikum di zaman Rasulullah SAW atau kebelakangan di zaman jahiliyah adalah apa? Sebuah aib bagi sebuah keluarga. Kalau sebuah keluarga kemudian dalam keluarga tersebut, di tengah keluarga tersebut lahir anak perempuan, itu aib. Sehingga apa? Dikuburlah hidup-hidup, artinya dibunuh. Ya subhanallah barakallahu fikum. Padahal manusiamu dulu atau sekarang butuh enggak dengan kehadiran seorang wanita di sisinya? Jawabnya apa? Sangat butuh. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita apa? Berpasang-pasangan. Azwaj. Dijelaskan oleh para ulama apa tujuannya? Litaskunu ilaih. Supaya seorang laki-laki merasa tenang di sisinya atau sebaliknya. Supaya seorang wanita merasa nyaman di sisi suaminya. Artinya punya sebuah kebutuhan yang sangat besar. Tiba-tiba mereka melakukan sebuah dosa yang sangat sangat besar. Membunuh anak-anak wanita. Dalam satu kondisi kalau lahir anak wanita dibunuh, dalam satu kondisi mereka juga butuh apa? Menikah. Masuk akal tidak apa yang mereka lakukan? Sama seperti para dukun barakallahu fikum. Seorang dukun menunjukkan sebuah cara bagaimana seorang itu cepat kaya. Tapi ternyata dukun itu apa? Kerene pol. Kalau kita bicara dia butuh hidup, butuh enggak? Butuh. Butuh fasilitas untuk hidup, butuh enggak? Butuh. Dia bilang saya bisa menghilang, kata siapa? Dia mau pergi ke sebuah tempat, dia juga butuh kendaraan. Tapi tiba-tiba dia berbicara apa? Cara untuk menjadi apa? Orang-orang kaya, melakukan ini dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ini enggak masuk akal. Kalau memang ternyata itu benar, salah atau masih dukun itu yang pertama kali melakukan. Dia orang yang paling kaya. Tapi ternyata dia punya teori dan dia tidak apa? Melakukannya, menunjukkan ke teori dari teori dusta. Tapi ya banyak juga. Sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia tadi dilakukan oleh apa? Manusia karena sudah buta. Begitu pula yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Betul-betul merasa malu ketika punya anak perempuan. Tapi dalam satu kondisi mereka apa? Ingin menikahkan anak-anak laki mereka dengan siapa? Seorang wanita. Terus dari mana mereka bisa mendapatkan? Mereka bunuh, disetelin, mereka ingin apa? Menikahkan. Ini yang menunjukkan apa? Buruknya akal-akal mereka. Alasannya apa menikah? Alasannya apa membunuh mereka? Alasannya ini, itu, dan segala macamnya. Kalau alasannya adalah misal dalam bab rizki, mereka sungguh-sungguh sangat tercela. Tercela dengan pembunuhannya, tercela dengan apa? Alasannya. Alasannya malu juga tercela. Betul-betul perbuatan yang sangat sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan barakallahu fikum. Di dalam surat At-Takwir, wa idal mau'udatu su'ilat. Ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu apa? Ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat? Apa dosamu kenapa kamu dibunuh? Apa dosamu kenapa kamu dibunuh? Sebuah pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ungkapannya adalah tadi dengan sebuah cerita dan akan ditanya mereka. Jadi barakallahu fikum, yang namanya ingkaran pengingkaran itu tidak mesti apa? Dengan enggak boleh. Jangan, tidak. Dengan bahasa-bahasa yang lain yang disebutkan contohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang ketiga, dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man'an. Man'an itu menahan. Artinya tidak mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan. Tidak mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan. Misal barakallahu fikum, seorang insan dia punya kewajiban apa? Zakat. Dia harus mengeluarkan zakat dari hartanya. Dia tidak mau mengeluarkannya, namanya man'an. Menahan. Dia harus memberi nafkah kepada anak istrinya. Dan dia juga tidak mau mengeluarkannya. Padahal dia punya kemampuan. Ini namanya apa? Man'an. Perkara sangat jelas barakallahu fikum. Sesuatu yang sangat, sangat terlarang. Wahad. Had ini maksudnya adalah meminta sesuatu yang bukan haknya. Itu pun terlarang. Itu pun apa? Terlarang. Itu bukan hak kita, kita minta. Hukumnya haram. Kata Rasulullah alaihi wasallam. Hukumnya adalah apa? Haram. Misal barakallahu fikum, kita sebagai orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, tiba-tiba kita minta-minta sesuatu. Hak kita bukan? Bukan hak kita. Kita sudah diberi kecukupan oleh Allah, kita mencari sesuatu dengan apa? Meminta. Berarti kita tidak punya hak untuk meminta. Ini juga hukumnya apa? Haram. Wahallu majara. Dan permisalkan dalam masalah-masalah yang lainnya. Kalau itu bukan hak kita, jangan sampai kita memintanya. At-talab ma la yastahiq. Permintaannya itu bukan haknya. Ini banyak sekali barakallahu fikum dalam masalah-masalah muamalah kita dengan manusia secara umum. Kemudian barakallahu fikum, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa karihalakum qila wa qal. Kalimat kariha sepintas bermakna dan tidak disenangi. Namun kalau kita kembalikan kepada nas-nas yang ada, penjelasan-penjelasan para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, kalimat kariha bila diungkapkan oleh mereka para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka maknanya bukan makruh tetapi muharram. Hukumnya adalah sesuatu yang diharamkan. Tayyib barakallahu fikum. Pada permasalahan-permasalahan yang akan disebutkan di sini, hukum asalnya adalah makruh, tetapi dikarenakan diungkapkan makruh, ketika diungkapkan kariha, tetapi barakallahu fikum, naik sedikit saja langsung haram hukumnya. Yang pertama, dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa karihalakum qila wa qal. Qila wa qal. Dijelaskan apa makna dari kariha, apa makna dari qila wa qal. Barakallahu fikum. Qila wa qal adalah menyebarkan berita-berita yang tidak benar, menyebarkan berita-berita yang tidak benar ataupun tidak nyata. La yatahaqqaq. Kalau orang kita biasa bilang apa? Antum dapat SMS, apakah di WA atau apa, dapat sebuah berita, kemudian copy, paste langsung kirim. Salin langsung kirim. Hati-hati barakallahu fikum. Itu qila wa qal itu. Jadi ketika ada sebuah SMS berita penting atau apa lagi biasanya, hati-hati. Jangan kemudian apa? Langsung kayak terhipnotis, langsung kayak muncul semangatnya untuk berbagi info dengan siapa? Sesamanya. Kemudian cepat nyebar segala macam. Padahal itu wa'ah misalnya barakallahu fikum. Itu masuk pada bab qila wa qal. Ya memang bukan lisan kita. Tapi apa? Jari kita. Tapi jari kita itu barakallahu fikum sudah mewakili lisan kita. Dengan kita apa? Menulis tadi. Dengan kita menyalin tadi. Barakallahu fikum. Ini benar-benar sebuah hal yang sudah seakan-akan tidak menjadi masalah bagi umat manusia. Padahal hal itu perkaranya adalah sesuatu yang sangat terlarang. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak diperkenankan. Menyebarkan berita-berita yang tidak nyata. Menyebarkan berita-berita yang tidak pasti. Kalau itu sudah pasti, kalau itu sudah benar, bukti-bukti ada, dan memang dibutuhkan untuk disampaikan, silahkan sampaikan. Tetapi barakallahu fikum, sekarang beritanya itu misal benar. Misal benar. Yang kedua, barakallahu fikum, kira-kira ada faedahnya enggak kita menyebarkan berita itu? Kira-kira ada faedahnya enggak? Enggak ada faedahnya. Kalau enggak ada faedahnya, sudah tutup barakallahu fikum. Untuk apa? Kita sebarkan. Untuk apa kita bicarakan? Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang, perhatikan sabda Rasul ini, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, peninggalan dia padahal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kalau kita sudah meninggalkan perkara yang tidak manfaat, ada manfaatnya bagi diri kita pribadi, kita sudah tinggalkan, itu sudah salah satu tanda kalau Islam kita itu baik. Tetapi barakallahu fikum, kalau seandainya kita tidak punya kepedulian dalam masalah ini, mau bermanfaat, mau gak bermanfaat, kita gak peduli, kita lakukan semua. Ini sudah ada tanda tanya, baik gak kira-kira Islam kita? Qila wa qal tadi barakallahu fikum. Menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita yang gak pasti, menyebarkan sesuatu yang belum jelas, itu perkaranya sangat tidak disenangi di dalam syariat. Bisa jadi barakallahu fikum, justru kita ta'awun alal ismi wal udwan, bahu membahu, ikut membantu di dalam sebuah apa? Dosa. Ada sebuah berita barakallahu fikum menyebutkan satu buah produk makanan atau apa segala macamnya, ini ada ini segala macamnya. Padahal bisa jadi yang bikin berita itu tujuannya apa? Mematikan produk ini, ingin menawarkan apa? Produk dia. Tetapi orang yang membaca terbawa, ini bahaya, kemudian ikut disebarkan. Sudah dia menyebarkan sesuatu yang enggak jelas, dia membantu ala ismi wal adwan. Waliyatubillah barakallahu fikum. Jangan sampai barakallahu fikum, fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita dari fasilitas dunia ini justru menjadi bumerang bagi kita. Membinasakan diri kita. Kata Rasulullah SAW menceritakan hadis qudsi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna min ibadi law aghnaituhu la afsadahu al-ghina wa inna min ibadi law afqartuhu la afsadahu al-faqr." Sungguh ada dari hambaku. Kalau seandainya aku jadikan dia hamba yang kaya, kekayaan itu akan merusak hidupnya. Ada pula dari hambaku yang kalau aku jadikan dia sebagai hamba yang miskin, kemiskinan itu pun akan merusak hidupnya. Artinya barakallahu fikum, Allah akan memberikan hidup bagi seorang muslim dengan apa? Dengan kehidupan yang terbaik bagi dia. Kemudian dalam hadis itu juga barakallahu disebutkan bahwa ataupun mengisyaratkan bahwa fasilitas hidup itu sangat-sangat memungkinkan merusak hidup manusia. Dengan semakin canggihnya barakallahu fikum perlengkapan fasilitas hidup kita, HP-HP dan semisalnya, itu orang yang dekat dengan kita itu semakin jauh. Teorinya kan kayak gitu ya. Mendekatkan yang jauh, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Panjenengan barakallahu fikum kalau sudah duduk berdua sama istri, sama-sama pegang HP, senyumnya sama siapa? Nah, sama HP bukan sama apa? Istri. Padahal kalau mau berpikir barakallahu fikum 20 tahun silam ngejer-ngejer istri supaya mau jadian aja luar biasa. Setelah jadi apa barakallahu fikum? Jadi ditinggalkan gitu. Yang penting aku duwe. Ya. Urusan gue duwe-duwe ya. Barakallahu fikum. Jangan sampai barakallahu fikum. Jari tangan kita itu lebih pantas untuk memijat istri kita daripada memijat HP kita. Coba barakallahu fikum, seperti apa capeknya istri kita? Kaum laki-laki memang kuat barakallahu fikum. Memang kuat. Kalau kita bicara dari masalah fisik, kuat laki-laki. Tetapi kalau mau gantian tugas dengan seorang istri, gak akan sanggup seorang laki-laki menjalankannya. Gak akan sanggup. Coba aja ngomong satu hari. Sanggup gak panjenengan? Milih tutul. Baiklah daripada apa? Ngomong. Seperti itu barakallahu fikum. Artinya butuh penghargaan. Butuh sebuah penghargaan. Doakan mereka, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man barakallahu fikum, man sunna alaikum ma'rufun fakafi'u, fa in lam yastati' falyakul lahum jazakallahu khairan wa kama qala alaihi sallallahu wasallam. Man sunna alaikum ma'ruf, siapa yang telah diberikan kebaikan kepadanya, maka balas kebaikan tadi. Kalau enggak sanggup membalas, ucapkan kepada orang yang melakukan kebaikan tadi, apa? Jazakallahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Coba setiap hari kita pagi atau sore menutup malam, menutup hari kita mau tidur, masya Allah, jazakallahu khair atas semua kebaikanmu dalam satu hari ini. Akan diberi kebaikan oleh Allah. Salah satunya adalah apa? Semakin cintanya sang istri kepada suami. Menjadikan sebuah rumah tangga yang sangat harmonis. Bayangkan barakallahu fikum bimbingan Rasul alaihi assalatu wassalam. Kembali kepada titik permasalahan. Qila wa qal adalah perbuatan yang hendaknya kita itu betul-betul membuangnya sejauh-jauhnya. Yang kedua barakallahu fikum dari perkara yang makruh wa kasrata sual dan banyak bertanya atau banyak meminta. Banyak meminta ini barakallahu fikum. Banyak meminta. Bila mana memintanya ini dalam bab at-takatsur, memperbanyak harta, memperbanyak sesuatu yang diminta. Dia sudah punya dua. Dia minta lagi supaya jadi empat. Dia minta lagi supaya jadi 10. Ini namanya haram hukumnya. Sudah sampai pada tahapan haram. Baik itu sifatnya individu atau sifatnya apa barakallahu fikum? Mujtama. Sebuah komunitas. A. Dia sudah punya. Tapi dia minta-minta. Tujuannya apa? Supaya lebih banyak. Itu sudah haram hukumnya. Sebuah komunitas. Sudah punya. Barangnya cukup. Tapi dia minta supaya lebih lengkap, supaya lebih banyak. Ini juga haram hukumnya. Tetapi kalau seandainya itu dibutuhkan, kemudian laisalana, bukan untuk pribadi kita, maka lain lagi ceritanya. Lain lagi apa ceritanya. Memang dibutuhkan, mau gimana lagi. Kita sendiri tidak bisa untuk membantunya. Maka apa? Dengan cara kita mengajak saudara kita untuk apa? Saling ta'awun alal birri wa taqwa. Perhatikan suatu hari. Rasulullah SAW di masjid kedatangan orang yang membutuhkan. Apa kata Rasulullah SAW? Kepada para sahabat-sahabatnya menghimbau. Siapa yang mau membantu kepada orang ini. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang mengawali. Setelah itu, para sahabat-sahabatnya lain pun terus apa? Hah? Melakukannya. Barakallahu fikum. Di sini, hajar. Ada orang membutuhkan, kemudian kita membantu. Kita mah membantu, mencarikan untuk orang yang membutuhkan. Apakah kemudian setelah ada 5, 4, 6 orang, 7 barakallahu fikum yang memberikan sesuatu kepada orang tadi, kemudian Rasulullah cukup-cukup? Dan disebutkan dalam hadis tersebut, barakallahu fikum. Artinya, kondisinya memang masih apa? Membutuhkan. Kalau kelihatannya banyak, tapi memang masih dibutuhkan, sah. Tapi kalau kelihatannya banyak, dan ternyata tidak dibutuhkan, nah ini yang tidak boleh. Ini yang tidak diperkenankan. Ini namanya kasratus su'al. Yang kedua, barakallahu fikum. Kasratus su'al bermakna banyak bertanya. Banyak bertanya ini, barakallahu fikum, dalam hal-hal yang tidak mungkin atau mustahil untuk terjadi. Tidak mungkin atau mustahil untuk apa? Terjadi. Artinya, walaupun itu adalah permasalahannya perkara nampaknya syariat Islam, kemudian ditanyakan, tapi mustahil untuk terjadi. Maka itu juga perkara yang tidak diperkenankan untuk ditanyakan. Contoh, barakallahu fikum, dalam bab syurutus sholat. Syarat-syarat sholat. Disebutkan, di antaranya adalah istiqbalul qiblah. Menghadap ke arah kiblat. Kemudian, orang sekarang berbicara. Dengan gambaran Saudi semakin banyak musuhnya. Musuh-musuh Saudi itu dengan teknologi yang luar biasa. Dipencet satu tombol dari jarak yang sangat jauh. Bisa meluncur sebuah bom yang sampai kemana? Saudi. Akhirnya dia bertanya. Kalau musuh Saudi semakin banyak dan semakin kuat. Kemudian semakin nekat. Ngebom kota Mekah, jatuh di Ka'bah, hancur dan berlubang di situ tanpa bekas. Terus kita sholat menghadap kemana ya? Menghadap kemana? Mana kiblatnya? Terus entek. Terbayangkan apa jenengan? Nah, barang mustahil terwujud yang seperti itu. Sangat mustahil terwujud perbuatan seperti itu. Loh, berarti tahu perkara gaib. Berarti meragukan ini sih. Rasulullah SAW yang menjelaskan. Bahwa kelak ketika munculnya Dajjal. Diturunkan Nabi Isa SAW dari langit. Kemudian Al-Imam Mahdi. Sholat di mana? Sholatnya di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram, menghadap ke arah apa? Disebutkan dalam hadis tersebut loh. Ka'bah. Artinya apa, barakallahu fikum? Sampai menjelang hari kiamat kelak, sampai munculnya Dajjal, Ka'bah itu akan utuh. Gak akan mungkin terbom. Gak akan mungkin dihancurkan. Gak akan mungkin ini segala macamnya. Loh, masa gak mungkin? Bukankah teknologi semakin canggih? Bukankah demikian segala macam? Barakallahu fikum. Mungkin mana di zaman sekarang dengan zamannya Abroha? Mungkin mana? Di zaman Abroha, barakallahu fikum. Ka'bah sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang hidup di sekitar Ka'bah. Silahkan kalau mau dihancurkan. Silahkan. Iya kan? Ada yang menghalangi? Jawabnya tidak. Pasukannya besar atau kecil? Besar. Sudah dekat atau masih sangat jauh? Sudah dekat, sangat dekat. Barakallahu sudah lihat. Sanggup mereka? Sanggup mereka? Enggak ada yang melindungi. Silakan. Kalau sekarang barakallahu fikum, ada enggak yang melindungi Ka'bah? Ada orang mencoba nyongkel aja sudah apa? Seluruh dunia sudah apa? Teriak. Ketika Syiah berusaha untuk membuat kekacauan di mana? Sekitar Ka'bah, seluruh dunia sudah teriak. Awas, awas, awas. Seperti itu kan? Mana berani kaum kufar pencet tombol? Walaupun mereka mengatakan, saya punya bom nuklir yang bisa ini, saya punya. Gak akan berani. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan perasaan takut di hati-hati mereka. Kemudian barakallahu fikum, janji Allah subhanahu wa ta'ala Ka'bah itu akan tetap ada sampai al-imam Mahdi. Jadi termasuk dari kathratus soal, pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin terjadi dan tidak perlu dijawab adalah pertanyaan seperti itu. Kalau Ka'bah hancur, kita sholat menghadap kemana ya? Masjidil Aqsa kayak ini loh. Nanti suatu saat ulama berfatwa berhubung sudah hancur dan sudah tidak berbekas di bom kecil kan, apa namanya, barakallahu fikum, Masjidil Haram dengan satu bom bisa apa? Hancur dan bisa menjadi apa? Danau, sudah enggak ada. Barakallahu fikum. Itu sebuah pertanyaan yang masuk dalam bab kathratus su'al. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin terjadi, mustahil, barakallahu fikum. Apalagi contohnya? Gak perlu ditanyakan. Begitu pula kita barakallahu fikum. Kita ini orangnya aktif, penasaran. Dapat satu ilmu, kita jabarkan dalam perasaan kita. Oh kayak gini ya, oh kayak gini ya, oh kayak gini ya, oh kayak gini. Ternyata mentok dalam membayangkan. Oh saya besok ketemu Ustaz, saya mau tanyalah. Karena wujud dari apa? Semangatnya dia untuk menggambarkan dalam hatinya. Ternyata yang dia gambarkan itu sudah melewati dari batas yang dibolehkan. Maka apa? Itu tidak diperkenankan untuk dipertanyakan. Atau barakallahu fikum, kasratus soal ini adalah bertanya yang sifatnya hanya bertanya saja. Pingin tahu, enggak mau apa? Mengamalkan. Yes. Kalau ketemu orang yang kira-kira dia memiliki ilmu, datang ingin tanya-tanya. Sifatnya apa? Hanya sebatas tanya-tanya. Ini mayas loh, sangat tidak pantas. Kalau mau bertanya barakallahu fikum, tanyalah sesuai dengan kebutuhan. Memang kita mau butuh apa? Kita enggak tahu ini, kita tanyakan. Kita enggak tahu, kita tanyakan. Sebagaimana yang ditanya, yang dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan talabul ilmi fariidatun 'ala al-muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap individu muslim. Barakallahu fikum. Yang terakhir dari apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idha'atul mal. Dan idha'atul mal, membuang-buang harta. Menyia-nyiakan harta. Jangan barakallahu fikum yang digambarkan oleh panjenengan yang namanya membuang-buang menyia-nyiakan harta itu membelanjakan menggunakan harta berlebihan. Enggak cuma sebatas itu barakallahu fikum. Masuk pada bab idha'atul mal adalah membiarkan harta tersebut rusak. Punya sepeda motor barakallahu fikum. Cuma dipakai tok, enggak pernah diservis, enggak pernah diganti olinya. Itu haram hukumnya. Iya barakallahu fikum. Sepeda motor sekarang baru berapa? Yang bukan yang kredit. Berapa? 18 juta barakallahu fikum. Kita pakai setahun enggak kita ganti olinya. Rusak enggak? Membuang harta berapa tadi itu? Ada hak barakallahu fikum. Ada hak, harus kita jaga harta tadi. Harus kita jaga. Jangan sampai kita apa? Melakukan sesuatu yang menyebabkan harta itu apa? rusak, itu masuk pada bab idha'atul mal. Atau barakallahu fikum, tidak pernah kita apa? Cuci, tidak pernah barakallahu fikum kita apa? Simpan di tempat yang layak. Itu nikmat barakallahu fikum. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya idha'atul mal dijelaskan oleh para ulama adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dengannya harta itu menjadi rusak atau hilang. Harta menjadi rusak atau hilang. Jadi jangan dipikirkan itu atal malu. Mubazir perkara beli ini, beli ini, beli ini yang gak ada manfaat. Enggak. Dalam bab penjagaannya itu juga harus apa? Berhati-hati. Penggunaan ini layak enggak? Diperlakukan seperti ini. Enggak layak, jangan. Kita punya rumah barakallahu fikum bocor. Kita biarkan terus sampai ambruk. Langsung saya enggak pernah pakai, itu juga cuma sebatas simpanan. Barakallahu fi, itu idha'atul mal. Itu idha'atul mal. Perkara yang sepele tapi masuk dalam bab hadis ini. Kita punya sepeda motor barakallahu fikum sama anak kita, knalpotnya diganti jadi popokan misalnya. Rusak motor itu. Kalau kita biarkan, enggak kita nasihati, masuk dalam bab idha'atul mal. Barakallahu fikum. Atau kita membeli sesuatu yang tidak kita manfaatkan. Panjenengan barakallahu fikum sebagai seorang suami yang sayang terhadap istri, perhatikan. Jangan sampai kalau seandainya seorang istri itu senang mengoleksi gerabah-gerabah. Ya, ingat, mengoleksi. Beli hanya ditumpuk di dalam lemari, enggak pernah dipakai. Kapan makanya? Ya mbuh, yang penting saya punya. Padahal barakallahu fikum, kalau harta itu bentuknya selain itu bisa dimanfaatkan enggak? Sangat sangat memungkinkan untuk manfaat ini, untuk manfaat itu. Ternyata barakallahu fikum sudah beli ini dan segala macamnya, qadarullah punya hajah, kebutuhan, bingung. Piye, sudah enggak punya duit. Buka lemari masalah, gerabah luar biasa banyaknya. Tapi mau bikin untuk apa? Ditutup lagi. Akhirnya cari teman minjem ini segala macam. Hati-hati, ini masuk pada bab idha'atul mal. Membeli yang tidak ada manfaatnya. Beda kalau dibeli dipajang di lemari kaca, kan kelihatan. Belinya bukan untuk apa? Sebagai wadah, tapi sebagai hiasan lain ceritanya. Itu kalau beli petinya kayak peti mati, rapet, buat apa? Semakin banyak tikus di rumah, di rumahnya sebagai tempat sembunyi tikus, tempat sembunyi cecak, pas dibuka rusak. Yang seperti ini barakallahu fikum. Yang sepertinya harus kita perhatikan. Sebagai koleksi, sebagai kolektor, hati-hati. Layak enggak perbuatan itu dilakukan? Jangan saya masuk pada bab idha'atul mal. Yang namanya harta barakallahu fikum, sesuatu yang kecil, kalau masih dipegang kita, itu nampaknya tidak ada nilainya. Tapi kalau sudah diambil orang, itu kayak besar sekali barakallahu fikum. Contoh, kita punya anak, punya mainan, truk-trukan misal. Rodanya sudah lepas satu, dikelihatkan, ya kayak gitu aja. Tiba-tiba ada tukang rongsok, diambil sama tukang rongsok. Besok cerita, oh kemarin tukang rongsoknya itu ngambil mobil-mobilan anakku. Bukan mobil-mobilan, itu barang dibuang sudah sama antum. Tapi ketika diambil sama tukang rongsok, kayak berharga gak? Sangat berharga. Panci yang sudah bolong ditaruh di apa? Sebelah rumah, tiap hari hujan kepanas segala macamnya barakallahu fikum. Gak ada nilainya. Tapi ketika sudah diambil sama orang, oh itu panci dulu berinya 500 ribu pula diambil sama tukang rongsok. Ini barakallahu fikum. Harta. Kalau sedang kita pegang, seakan-akan tidak ada nilainya. Tapi kalau sudah dipegang sama orang lain, seakan-akan apa? Sesuatu yang sangat sangat besar. Disitulah barakallahu fikum, seorang insan itu akan merasa hartanya itu hilang, kelangan. Barakalawikum. Belum bunyi kan ya? Baik, barakalawikum. Di dalam bab idha'atul mal, membuang-buang harta, para ulama betul-betul menjelaskan masalah ini dengan penjelasan sangat banyak. Yang intinya barakallahu fikum bahwa kita itu diperintah untuk berhati-hati. Rizki dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, jangan sampai itu barakallahu fikum sebagai sebab kita itu mendapatkan apa? Bencana. Di hari akhir kita ditanya, kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu gunakan untuk apa, kamu dapatnya gimana, segala macam. Ternyata dapatnya enggak benar, pemanfaatnya tidak benar, dan dibuang-buang, waliyadzubillah. Ar-raziyah fil-raziyah, musibah di atas musibah. Kalau orang kita bilang apa? Sudah jatuh, tertimpa tangga. Barakallahu fikum. 6 hal yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla dzalik beliau telah menyatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram pun juga jelas. Di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal tadi. Oleh karena itu barakallahu fikum, jadilah sebagai seorang insan yang betul-betul punya perhatian dalam masalah yang diharamkan oleh Allah. Kalau memang itu jelas diharamkan, maka kita tinggalkan. Dan kalau itu perkaranya halal, maka silahkan kita lakukan. Kalau itu perkaranya wajib, maka jangan sampai kita tinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Saya barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.